wangian batak heroi panasaran nyimojang herang mentrang loba pisan mikahayang daratang menta putusan kapelet si mojang lenjang bodi seksi mata cari jadi ciri nu mandiri kersi mojang anu herang atinu anggang darah latang atinu jauh ngajarut hayang menang